Aku terpukul jatuh saat kau mengajakku, dan saat kau kenalkan ku pada pacar barumu. Aku cuma terdiam, tak sanggup ku bertahan, karena dalam hatiku masih ada kamu. Aku terpukul jatuh saat kau mengajakku, dan saat kau kenalkan ku pada pacar barumu. Aku cuma terdiam, tak sanggup ku bertahan, karena dalam hatiku masih ada kamu. Betapa sakitnya aku, meski ku pria jantan, aku punya perasaan. Aku sekuat hatiku mencoba bertahan, mencoba melawan, dan harus kau tahu yang ku ingin saat ini. Aku pergi, aku sekuat hatiku. Pacarmu.